Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة جمعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di tempat yang terbaik di muka bumi. Detik ini kita berada di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam kondisi ini, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita meraih kemuliaan tak tertandingi, mewujudkan penghambaan di hari Jumat. Hanya dalam waktu beberapa menit, Allah telah menganugerahkan kepada kita beragam nikmat. Tidakkah kita mensyukurinya? Dan yakinlah, hanya dengan mensyukuri nikmat, nikmat itu terjaga, bahkan bertambah. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan menambah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, lambat atau cepat akan kembali kepada penciptanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Saat datangnya ajal, saat datangnya kematian, saat datangnya malakul maut, maka itu adalah saat akhir kita mempersiapkan bekal menuju akhirat. Saat datangnya malakul maut bersama dengan para malaikat yang ditugaskan bersamanya, maka mereka akan memproses orang-orang yang ditetapkan wafat saat itu dengan dua jenis, dua bentuk cara mereka mencabut ruh manusia. Kita tidak tahu dengan cara apa, tapi Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan kita memahami bagaimana mereka memproses akhir kehidupan kita. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an dan menjadikannya sebagai sumpahnya. tidak sekedar sumpahnya. Sumpah ini diletakkan di ayat pertama dan ayat kedua dalam Al-Quran, bahkan dijadikan sebagai nama dari surah itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَ وَالنَّاشِقَاتِ نَشْقَ. Demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan sekeras-kerasnya, sekasar-kasarnya, dan demi para malaikat yang mencabut ruh dengan secepat-cepatnya, dengan selembut-lembutnya. Allah jadikan sebagai sumpah, berarti dia adalah ilmu yang betul-betul kita harus perhatikan. Dan Allah letakkan di ayat pertama dan kedua agar terus teringat dua perkara ini, bahkan dijadikan sebagai nama dari surah ini, An-Nazi'at. Cukupkah hal ini menjadi bukti besarnya ilmu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengingatkan kematian? Kita tidak tahu jamaah dengan cara apa nantinya para malaikat memproses kita, tapi sangat kita pahami apa yang kita lakukan saat ini adalah perkara yang menentukan bagaimana mereka mencabut roh kita. Sangat kita pahami pilihan kita saat ini, keyakinan kita saat ini, amalan kita saat ini adalah perkara yang menentukan kita termasuk dilembut-lembuti oleh para malaikat atau dicabut dengan sekasar-kasarnya. Pilihlah jamaah dengan cara apa kita nantinya mengakhiri kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Islam adalah agama satu-satunya yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan keridaannya ada padanya. Inna dina indallahil Islam, sungguh agama di sisi Allah hanyalah Islam. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam mereka yang mencari din agama selain Islam dengan ancaman yang sangat keras, yang disertai dengan ancaman yang terwujud disaksikan dalam kehidupan keseharian kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siapapun, kata Allah, yang mencari agama selain Islam, maka selamanya tidak akan pernah diterima. Cukup sekedar tidak diterima? Tidak. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dia di akhirat akan termasuk orang yang kekal dalam kerugian. Mari jamaah, kita pilih Islam, kita pelajari Islam, kita yakini Islam, kita amalkan Islam, kita dakwahkan Islam ini, hidup dan matilah di atasnya, agar supaya kita termasuk orang-orang yang dicabut ruhnya dengan selembut-lembutnya. Sebab siapa yang meninggal sebagai seorang muslim, maka akan selamat dari ancaman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Jangan coba-coba meninggal. وَلَا تَمُوتُنَّ, jangan coba-coba meninggal. إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, kecuali kalian hanyalah sebagai muslim. Muslim, ini kalimat ancaman yang Allah kecualikan selamat dari ancaman saat malakul maut memproses kita sementara kita adalah sebagai seorang muslim. Muslimun dalam ayat ini adalah kata sifat. Muslimun dalam ayat ini adalah kata sifat. Orang yang Islam telah menjadi sifatnya. Kapan Islam menjadi sifat? Tidak usah mengambil terlalu banyak fikiran manusia. Langsung dengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Empat cara mewujudkan Islam menjadi sifat kita. Selain empat itu, Allah sumpahi pasti jalan kesesatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asr, demi masa, demi siang dan malam ini, innal insana lafi khusr, sungguh seluruh manusia betul-betul berada dalam kerugian, celaka. Illal ladina amanu, kecuali mereka-mereka yang beriman. Ini jalan pertama. Wa amilus solihat, dan beramal dengan amalan soleh. Ini jalan kedua. Wa tawasau bil haq, senantiasa saling menasihati terhadap al-haq, ilmu yang teramalkan ini. Ini jalan ketiga. Wa tawasau bis sabar, dan senantiasa nasihat menasihati untuk bersabar dalam tiga jalan ini. Ilmu, keyakinan, amalan soleh, dan dakwah. Terus saling menasihati bersabar di atasnya. Dengan inilah keislaman itu terwujud. Pelajari dari Quran dan Sunnah. Yakini, amalkan, dakwahkan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian bersabar di atasnya sampai malakul maut datang menjemput. Terus pelajari lagi, yakini lagi, amalkan lagi, dakwahkan lagi, sabar di atasnya. Sebab jangankan berdakwah, beramal pun memerlukan kesabaran. Bahkan jangankan beramal, berilmu pun memerlukan kesabaran. Bahkan jangankan memahami ilmu dan meyakininya, sekedar menghafalnya memerlukan kesabaran. Sabar adalah kunci dari tiga ini. Dengan ini akan tertanam nilai-nilai Islam sampai menjadi sifat bagi kita. Kalau dia sudah menjadi sifat, maka itu tanda-tanda kebaikan bagi hamba. Teruslah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menambahnya, menambah ilmu, menambah amalan, menambah dakwah kita, menambah kesabaran kita. Dan terus wujudkan kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengiringi kesabaran itu agar sempurna iman kita. Abdullah ibn Mas'ud berkata, al-iman naw'an, iman ada dua jenis. Yang pertama sabar, yang kedua syukur. Yang pertama kesabaran, dan yang kedua adalah kesyukuran. Siapa yang memiliki dua ini, maka dia memiliki keimanan seutuhnya. Saat hamba bersabar dan mampu bersabar, maka ini adalah kemuliaan yang paling pertama yang harus disyukuri. Kalau kita paham ini, maka kita mengerti, saat ada kesabaran, maka harus muncul kesyukuran. Sebab kesabaran adalah nikmat terbesar, kemuliaan teragung, kebaikan tertinggi, dan sekaligus anugerah yang terluas yang Allah anugerahkan kepada hamba yang wajib untuk disyukuri. Ma u'tiya ahadun ata'a khairan wa awsa'a minas sabr. Tidak ada pemberian anugerah yang diberi kepada hamba yang lebih baik, yang lebih luas, mengalahkan kesabaran. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Islam dengan segala kehebatannya, Islam dengan segala keindahannya, Islam dengan segala kesempurnaannya, hakikatnya adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang tak tertandingi, kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala yang tak terbatas. Berapapun banyak umur yang Allah beri kepada kita, kekuatan yang Allah anugerahkan kepada kita, harta yang Allah limpahkan kepada kita untuk mewujudkan nilai-nilai Islam, maka nilai Islam masih terbuka luas dengan seluas-luasnya. Yang terbatas adalah kita. Bahkan yang membatasi diri adalah kita. Bahkan di antara kita justru meninggalkan nilai-nilai Islam. Padahal setiap saat jamaah, malakul maut bisa datang menjemput kita saat geranda mayat diangkat. Maka Nabi memberi ilmu kepada kita. Di antara mereka yang diangkat, ada yang dengan kebahagiaan berkata, qaddimuni qaddimuni, segerakan saya, segerakan saya. Tetapi ada juga yang saat diangkat dalam takut dan kengeriannya, dia berkata, aina aina tuqaddimuni, kalian kalian mau bawa kemana saya? Kita tidak tahu jamaah dengan cara apa nantinya kita diangkat. Tapi sangat kita pahami, pilihan Islam kita saat ini adalah penentu apa dan bagaimana nantinya kita diangkat ke liang lahat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat manusia dimasukkan ke liang lahat, kita sering melihatnya. Siapakah yang menemaninya? Yang mengantar banyak, tapi siapakah yang terus menemaninya? Yatba'ul mayyit thalathah, mayat akan diikuti oleh tiga. Maluh, hartanya. Wa ahluh, keluarganya. Wa amaluh, dan amalannya. Yarji'u tsnan wa yabqa wahid, pulang dua. Yang mengikuti kita tiga ini, tapi akan kembali dua. Yarji'u malu wa ahluh, akan kembali harta dan keluarga kita. Kendaraan kita akan kembali, keluarga kita akan kembali. Wa yabqa amalu, yang tinggal adalah amalan kita. Mari jamaah, kita sadari bahwa hidup kita hakikatnya adalah detik-detik untuk mengumpul amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffiha iyyakum faman wajada khaira falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, hakikat kehidupan ini tidak lain kecuali hanyalah amalan-amalan kalian. Hari yang berlalu ini, yang silih berganti adalah, hakikatnya adalah amalan-amalan kalian, perbuatan-perbuatan kalian, ucapan-ucapan kalian, langkah-langkah kalian, kegiatan-kegiatan kalian, di rumah, di masjid, di pasar, di kantor, dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, hakikatnya adalah amalan-amalan kalian yang saya kumpul, kemudian saya akan kembalikan kepada kalian. Inilah hakikat kehidupan, tidak ada selain itu. Sekecil apapun, dia adalah perkara yang menentukan siapa kita. Kata Allah selanjutnya, siapa yang menjumpai amalannya kebaikan, maka pujilah Allah, syukur. Itu tanda orang yang berada di atas kebaikan pasti semakin bersyukur. Wa man wajada ghaira dhalik, siapa yang melihat selain itu, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan salahkan kecuali hanya dirinya. Sebab kita yang menginginkan, kita yang memilih, kita menjerumuskan diri kita pada tempat, sarana, amalan, teman yang merusak kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, mari kita jadikan amalan kita yang merupakan hakikat kehidupan kita berupa nilai-nilai Islam. Ucapan kita adalah petunjuk Quran dan Sunnah. Langkah-langkah kita di atas firman Allah dan sabda Nabi. Gerak perbuatan kita betul-betul berjalan sejalan di atas as-sirat al-mustaqim, yang senantiasa kita minta, bahkan wajib kita minta dalam setiap solat kita, ihdinas siratal mustaqim, beri kami hidayah kepada jalan yang lurus. Dia adalah jalan Quran dan Sunnah, jalan Islam, jalan ilmu dan amalan. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin apa yang kita dengar saat ini sudah terbiasa kita dengar. Justru disitulah perbedaan orang yang mendengar yang betul-betul baik dalam beragama dengan orang yang mendengar yang agamanya rusak. Allah berfirman, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, beri peringatan, ulangi, pasti bermanfaat bagi orang beriman. Ini ilmu kita sering dengar tapi tetap rata sama, berarti keimanan kita bermasalah. Kita sering dengar tetapi tetap memberi tambahan kekuatan iman, itu artinya ada nilai keimanan kita yang sangat diperhitungkan. Syukuri nikmat itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saat malakul maut datang menjemput kita, saat-saat kita terbujur kaku, saat-saat kita dimandikan, saat-saat kita dikafani, selanjutnya dibawa ke masjid, jangan sampai kedatangan kita saat itu adalah kedatangan pertama ke masjid. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Islam adalah sesuatu yang senantiasa dan seterusnya harus kita perjuangkan. Ilmui, yakini, amalkan, dakwahkan, sabar di atasnya sampai betul-betul menjadi sifat kita, sehingga walaupun terjadi goncangan, maka Islam tetap bertahan dalam hidup kita. Ketahuilah, goncangan terhebat yang akan kita alami dalam hidup ini adalah saat datangnya malakul maut. Mampukah bertahan keislaman kita saat badan kita telah terbujur kaku? Dengarkan, dan ini akhir dari khutbah pertama. Seorang pemuda didatangi oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam dalam sakaratul maut. Syab fi sakaratil maut, didatangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi bertanya kepadanya, kaifa tajiduka, bagaimana kamu menjumpai dirimu, apa perasaanmu, bagaimana kondisimu saat ini? Ini kondisi sakaratul maut, saat hamba sakit. Itu orang sudah goncang, bahkan sebahagian sakit sudah bisa menyebabkan harta kita seluruhnya habis. Sakaratul maut lebih mengerikan lagi, goncangannya lebih dahsyat lagi. Bagaimana kondisi pemuda ini ketika ditanya oleh Nabi? Pemuda ini menjawab, ya Rasulullah, inni arjullah wa akhafu dhunubi. Ya Rasulullah, sungguh saya dalam kondisi cinta dan senantiasa mengharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan takut terhadap dosa-dosa saya. Maka Nabi bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mawdi' illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhafu. Tidaklah dua perkara ini, cinta dan harapan serta takut, menyatu di dalam hati dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi seperti ini. Jadi dia tetap di dalam hati, tertanam di dalam hati dalam kondisi seperti ini, kecuali pasti, kata Nabi, Allah pasti memberi apa yang dia harapkan, dan dijamin dari apa yang dia takuti. Ini kondisi Islam yang tertanam kuat, sampai tertanam di dalam hati, sehingga walaupun jasad sudah tidak berfungsi, maka kekuatan hati tetap melahirkan cinta dan harapan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut dan pembesaran hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari jamaah, kita wujudkan Islam kita terus menerus dengan penuh kesungguhan, seraya terus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan dan keistiqamahan sampai malakul maut datang menjemput. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sebelum saya tutup khutbah ini, saya ingatkan diri saya dan kepada jamaah bahwa hakikat Islam ada pada hakikat Al-Quran, dan hakikat Al-Quran kembali kepada ummul kitab, induk dari Al-Quran, Suratul Fatihah. Dan seluruh ayat dalam Suratul Fatihah kembali kepada satu ayat, ayat yang kapan kita baca Allah akan jawab dengan firman-Nya, hadza baini wa baina abdi, inilah antara saya dengan hamba. Ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, tidak kepada selain-Mu, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami minta pertolongan, tidak hanya kepada selain-Mu. Ceramah singkat tadi hanyalah uraian iyyaka na'budu. Tinggal bagaimanapun besarnya usaha kita, hebatnya upaya kita untuk berilmu, beramal, berdakwah, bersabar, bersyukur, maka yakinlah semuanya kembali seberapa hebat Allah memberi, menganugerahkan kepada kita. Karena itu senantiasalah terus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta ampunan kepada-Nya. Upayakan betul dalam hidup kita, kita dekat dengan doa-doa istimewa dari Nabi. Satu, Nabi sangat sering membaca Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Dua, senantiasa jangan pernah lupa sebelum salam minta tolong kepada Allah, a'inni ala dikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah bantu saya untuk terus mengingat-Mu, untuk terus bersyukur kepada-Mu dan memperindah ibadah kepada-Mu. Yang ketiga, para ulama sangat menganjurkan untuk senantiasa memperbanyak doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terakhir, terus meneruslah meminta diberi husnul khatimah, akhir perjalanan hidup yang terbaik, dan diselamatkan dari su'al khatimah, akhir perjalanan hidup yang jelek. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa antal mannan, badi'u samawati wal ard, ya dal jalali wal ikram, ya hayu ya qayyum, an tarzuqana ilman nafi'a wa amalan mutakabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajaba. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutakabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajaba. Allahumma rzuqna sabr wa syukr وأمتنا على ذلك إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم والجواد الكريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.